jam yang lalu, kau hiasi hidupku. 2 jam yang lalu, kau kecup kedua mataku. Jam yang lalu kau masih bersamaku, 2 jam yang lalu kita lepaskan semua rindu. Oh. Namun itu 2 jam yang lalu, masa masih bersamaku.